Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Berhubungan dengan Ma'hijaziyah, kemarin telah kita selesai dari pembahasan tersebut bahwasanya dia beramal dengan amalan laisa dengan beberapa syarat. Pada semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amruna illa wahidah." Wa ma amruna illa wahidatun. Kenapa dalam Al-Qur'an tidak dijalankan ma ini dengan amalan laisa indaka arid? Karena ada illah. Kenapa kalau ada illah? Dari sisi logika, kenapa kok ma ini tidak beramal? Nah, karena penafian ma telah terbatalkan dengan illah. Baik. Demikian pula amalannya. Baik. Sehingga di sini ma nafiyah muhmalah. Tidak beramal. Kemudian pada semisal perkataan syair Bani Hudanata, "Ma in antumu zahabun wala sarifun, walakin antumul khazafu." Kenapa tidak diamalkan indak ya Aba Yahya? Hah? Karena setelah ma ada in aba. Hah, ini apa yang menjadikan ma itu tertahan amalannya? In zaidah. Taib. In zaidah. Sehingga dalam mengirab in di sini bagaimana? Ketika mengirab in, in zaidah, bagaimana? In zaidah yang bagaimana? Indak Aba Zaid. In zaidah kafah lima. In zaidah yang apa? Menahan amalan mah. Sehingga mah juga i'rabnya mah nafiyah muhmalah. Baik. Pada sebagian riwayat, "Ma'in antumu zahaban wala sarifan." Bagaimana taujihnya? Indak ya Aba Umar. Naam. Taib caranya ketika mengirab yang riwayat zahaban wala sarifan, in di sini bukan in zaidah tapi in muakkidah lima. Berarti in nafiyah muakkidah. Sama-sama menguatkan seperti perkataan apa? Ma antumu. Ibaratnya gitu, paham? Ma antumu zahaban wala sarifan. Dalam artian pengulangan ma sebagai apa? Sebagai penguat, sebagai penguatan. Sehingga ma tetap beramal. Ini pada sebagian riwayat. Walaupun riwayat ini tidak semasyhur yang pertama. Baik. Sekarang kita masuk pada la nafiyah wa syurutu amaliha. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala fil matan wa kadza lan nafiyatu fi syi'r bi syarti tankiri ma'mulaiha nahwu ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya. Ini syair yang bagus. Sayyid qala fi syarh al-harfu tsani mimma ya'malu 'amala laysa la. Fa qawli syair ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Nasihat dalam bentuk perintah untuk apa? Untuk seseorang bersabar. Tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi ini yang kekal. Sayyid wala wazarun mimma qadallahu waqiya, dan tidak ada tempat untuk berlari, atau tidak ada yang mampu melindungi dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Sayyid untuk seorang sabar dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ta'za amrun minat ta'zi, dan darinya ta'ziyah. Ya. Dari kata ini ta'ziyah, yaitu inti ta'ziyah adalah apa? Menghibur, ikhwan. Makanya wa huwa tasabbur wa tasalli. Nah, tasabbur berarti apa? Nasihati untuk bersabar. Tasalli, ya, menghibur. Sedangkan al-wazar, al-malja, wal-waqi, wal-hafidh. Waqiyan ismu fa'ilin minal wiqayah wa hiya ri'ayatu wal hifz. Al-makna tasalla wa tasabbar ala ma asabaka minal musibati awil masa'ib li'annahu la yadumu syai'un ala wajhil ardh. Falaysa hunaka malja'un yaltaji'u ilayhi syakhs mimma qadahu wa qaddarahu alayhi. Mimma qadahu wa qaddarahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal makna wadih. Alana al-i'rab. Ikra' ya Umar. Doa arif. طيب والشاهد من هذا البين لا شيء باقية لا نافية تعمل عمل ليس وشيء اسمها باقيا خبرها وكذا ولا وزر واقية حيث أملا لا في الموضعين عملا ليس فمثل هذا البيت قول سعد بن مالك القيسي من صد أن يرانها فأنا ابن قيس لا براح أراد لا براح لي. أين الشاهد؟ أين؟ Ana syahid min hadzal bait man sadda an yaraniha fa ana ibn qais la barahu. Naam. Wa syahid fi qawli hadza syair la barahu. La barahu wal murad la barahu li. Naam. Idzan ismu la barahu. Ya. Bismillah barahu. Ma makna barahu? La barahu li. Apa Zaid? Ya, barahu ismla. Wal khabar au li jar majrur muta'alliq bi khabar mahdhuf taqdiruhu kainan. La barahu kainan li. Wal makna? Tay. Makna misal la yazalu la yabrahu. Tayyib. Yani terus menerus ya mustamir. Qala nasartuka idza sahibun ghayra khadini. Fabuwi'ta hisnan bil kumati hasina. Aina syahid? Naam, fi qawli la sahibun ghayra khadini. Naam. Qala tanbih lam yuqayyad amalu la bil hijaziyin. Kama sana'a fima atau au kama suni'a fima tabani li abi hayyan idhan la naqulu fi la allati ta'malu amala laysa bi la hijaziyah la inama naqulu hadha fi ma hijaziyah faqat haythu qala lam yusari ahadun bi anna i'mala la amala laysa bi nisbah ila lughatin makhsusatin ilal matarazi فإنه قال ابن تميم لا يعملونها أو لا يعملونها وغيرهم يعملها Jadi Banu Tamim sama seperti apa yang di depan tentang ma hijaziyah, kan mereka tidak mengamalkan la di sini juga. Qultu bat kasarha ghairul matrazi bi nisbati hadha ila lughatin makhsusah faqad sarraha az-zamakhshari bidzalika faqala fil mufassal khabaru ma wala al mushabbihataini bi laysa wa hadha at-tashbih lughatu ahli al-hijaz wa amma banu tamim fa yarfa'una ma ba'dahuma 'ala al-ibtida. Ini Zamakhshari, berarti dia sama seperti Maturidi. Wa qala fi ma naqalahu anhu Yasin ahlul Hijaz yu'milunaha duna tayy. Wa sarraha bidzalika aidan Ibnu al-Hajib fa qala fil Kafiyah khabaru ma wala al-mushabbihataini bi laysa huwa al-musnadu ba'da dukhuliha wa hiya hijaziyah. Wa qala Radhi qawluhu wa hiya hijaziyah ay hadhihi al-lughah wa hiya i'malu ma wa la 'amala laysa wa sarraha aidan al-musannif bidzalika fi syarh ash-shudur qala rahimahullah wa i'malu la al-'amal al-madhkur wa i'malu la al-'amal al-madhkur lughatu ahli al-hijaz aidan wa amma banu tamim fa yuhmilunaha wa yujibuna takriraha. Nah, berarti la musyahah fil istilah, walaupun akhwani fillah, nah, tidak hanya sekedar apa, sekedar ahlul hijaz yang mengamalkan amalan la, sehingga nah, adanya pengingkaran di sini. Tayyib, adanya pengingkaran dari Abu Hayyan. Tayyib, penamaan atau pengistilahan la hijaziyah. Tapi siapa saja yang menggunakan istilah tersebut la yungkar. Karena datang apa? Datang penggunaannya dari beberapa a'immah nahwi. Qala wa li'amaliha arba'atu syurut. An yakat an yataqaddama ismuha. Yataqaddam 'ala madha? 'Ala khabariha. wa alla yaqtarina khabaruha bi illa wa an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain amma syartul awal wa tsani fa huma mithl syarat fi ma hijaziyah wa syartu tsalits an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain qala ibnu asy-syajari qala ibnu asy-syajari rahimahullah وعلل هذا بأن لا ضعيفة في باب العمل لا ضعيفة في باب العمل لأنها إنما تعمل بحكم الشبه لا بحكم الأصل في العمل والنكرة ضعيفة جدا فلذلك لم يعمل العامل الضعيف إلا في النكرات. Ini alasan yang dikemukakan dari Ibnu Syajari. Faham tum? Ya karena la lemah. Ya. Nah, la amalannya lemah. Kenapa? Karena dia beramal mengambil amalan itu dikarenakan hanya sekedar apa? Menyerupai. Laisa bukan apa? Bukan sifat yang asal. Bukan sifat aslinya memang dia beramal. Cuman gara-gara dia serupa dengan laisa disamakan amalannya. Nah, sehingga karena dia amil yang lemah, maka dia beramalnya pada yang lemah. Kalau mau beramal pada yang kuat, tidak kuat. Sayyib dan nakirah sangat lemah. Sayyib. Nah, ini juga kaidah secara apa? Secara umum bahwasanya la ya'malul amilud dhaif illa fil nakirat. Amil yang lemah tidak beramal kecuali pada isim-isim nakirah. Kaqaulika ishruna rajulan wali mithluhu farasan wa zaidun ahsanuhum wajha. Baik. Syahid fi qaulihi rajulan wa farasan wa wajha. Naam. Sebagai apa ini rajulan? Tamyiz. Naam. Falamma kanat la ad'aful amilin. Yani ad'aful amilain. Falamma kanat la ad'afal amilain. Ya, tatkala la itu adalah apa? Amil yang paling lemah di antara dua amil, yaitu yakni laisa wala. Sekarang antara laisa dan la, mana yang lebih lemah? Ya tentunya lah. Wa nakiratu ad'aful ma'mulain. Dan nakirah adalah apa? Yang paling lemah dari dua ma'mul, yakni al-ma'rifah wa nakirah. Khassul ad'af bil ad'af. Maka mereka mengkhususkan yang terlemah dengan yang terlemah pula. Ini alasan. Dan biasa para nahwiyun wa khanifillah mencari-cari alasan seperti ini. Nah, terkadang alasannya mudah, terkadang alasannya apa? Sulit, bulat. Tapi ini mudah, kawan. Nah. Waqad ajaza Ibnu Jinni i'malala fil ma'rifah. Wa wafaqahu Ibnu Malik wa dzakarahu Ibnu Syajari fi qaulin nabighah al-Ja'di. Wa halat sawad al-qalbi la ana baghiya siwaha wala an hubbiha mutarakhiya. Syahid, aina mahallu syahid? Mazain. La ana baghiya. Wa syahid ala madha? Ana ma'rifah. Naam. I'malu la ma'anna fi qawlihi la ana baghiya ismu la ma'rifah. Naam. Laisa binakirah. Wa ma'adhanik la ta'malu huna. Ya, beramal di sini la ana baghiya. Tayyib. Wa ajaza Ibn Malik bi syarhi at-tashil al qiyas alaihi ma tasrihihi fi tashil bin nudur ay wa nadiru la yuqasu alaihi. Nah, maksudnya penggunaan ini dalam syair juga nadir, ikhwan. Dan nadir tidak bisa dikiaskan. Berarti asalnya memang penggunaan la ini untuk nakirah. Wa ta'awwala al-jumhur al-mani'un al-baita 'ala ja'li ana marfu'an bi fi'lin mudmar 'ala annahu na'ibu fa'il fa baghiya nusiba 'ala al-hal wa taqdir la ura baghiya la ura baghiya falamma utmira al-fi'lu furizad dhamiru wan fasal falamma utmira al-fi'lu barazad dhamiru wan fasal. Naam, ada takalluf wal asl adamu taqdir. Naam, wal ashal qaulu Ibn Malik. Naam, yani warid walakin nadir. Naam, datang memang penggunaan la pada apa? Isim yang ma'rifah, tapi apa? Tapi sedikit. Itu saja mudah. Naam. Daripada repot-repot. Adapun takdir yang didatangkan jumhur ini naam takalluf. La ana baghiya jelas. Naam di situ ana sebagai apa? Isim lah. Amithul hadzal bait qaulul akhar angkartuha ba'da a'wamin madaina laha laddaru daran walal jiranu jirana. Aina syahid Zakaria. Naam, wadih. Qauluhu laddaru daran. Naam, ismula ma'rifah. Walal jiranu jirana. Hadha aydan al jiran ismula wa huwa ma'rifah. Taib, hadha mahmulun ahla nudur. Yaitu apa? Sesuatu yang jarang, sedikit. Taib, sehingga tidak bisa dikiaskan. Sehingga asalnya akhwan, naam, persyaratan an yakuna nasmuha wa khabaruha nakiratain, ini pendapat jumhur. Dan kita katakan ini syarat apa? Syarat aglabi, ya tidak? Syarat yang naam, sifatnya aglabi, bukan tardi dalam artian semuanya. Karena datang penggunaan la dengan amalan laisa pada isim yang ma'rifah, tapi sedikit dan tidak bisa dikiaskan. Wa hadza syartu tsalits. Wa an yakuna dzalika fi syi'r la fi an-nathr. Syarat yang keempat, takhsis i'mali la amala laisa fi syi'r faqat. Itu la fi an-nathr. Tayyib. Wa ja'alahu Ibn al-Hajim sama'iyan wa tabi'ahu al-Jami. Berarti kalau sama'i penggunaannya bagaimana? Ya tidak bisa kita mengkiaskan, ya tidak. Berarti asalnya tidak beramal. Tayyib. Asalnya tidak beramal. Makanya tidak didapati dalam Al-Qur'an penggunaan la amala laisa. Qala fala yajuzu i'maluha fi nahwi la afdalu minka ahadun. Limada? Ini. La afdalu minka ahadun. Taqaddumul khabar ala ismiha. Tayyib. Litaqaddumil khabar fala fil mithalil madhkur nafiyah muhmala. Wa afdal khabarun muqaddam minka jar mabjur muta'alliq bi afdal ahad. Mubtada mu'akhar. Hada wadih. Wala fi nahwi la ahadun illa afdalu minka. Limadah? Liktirani Al-khabar bi'illah. Taib. Wala fi nahwi la zaidun qa'imun wala amrun. Limadha? Li'adami tangkiril ism. Naam. Li'ana syartu thalith labuda an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Wa fi hadzal mithal ismula Zaidun wa Amrun wa huma ma'rifatan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi mithal la Zaidun qa'imun wa la Amrun li'adami tankiril ism. Wa qarraha ma'al ma'rifah khabaran lima fataha min nafiyil jinsil ladhi la yumkinu idyanuhu fil ma'rifah. Lianna nafiyil jinsi huwa takrirun nafiy fil haqiqah. Sawa'un kana nafal jinsa alfa'ita ala sabili tansis kama fil amilah amala inna au la ala sabili tansis kama fil amilah amala laysa. Taib. Jadi ada faedah tambahan, coba dipahami. Nah, jadi pada contoh la zaitun qa'imun wa la amrun, kenapa tidak beramal? Karena isimnya nakirah. Kemudian perhatikan, kenapa la diulangi di sini ya khuan? Baik, diulanginya la bersama dengan ma'rifah. Untuk apa? Sebagai khabar. Nah, sebagai khabar terhadap perkara yang terluputkan berupa nafil jins. Baik, yang mungkin, yang tidak mungkin untuk didatangkan pada isim ma'rifah. Paham? Karena apa? Pada la nafiyah. Yang apa? La nafil jins. Boleh enggak isimnya berupa ma'rifah pada la nafil jins? Hah? Apa? Misalnya seorang ingin menafikan laki-laki, la rajula bidar. Tayyib. Sehingga enggak bisa. Makanya ketika na'am di situ kok berupa ma'rifah, tidak mungkin. Untuk apa? Untuk nafil jins. Nah, untuk menafikan ini ya kawan. Baik. Lianna nafil jins huwa takrirun nafi fil haqiqah. Dikarenakan nafil jins itu hakikatnya adalah pengulang-ulangan apa? Nafi. Ketika apa? Dikatakan la rajula fiddar, maksudnya apa? Nah, berarti ya enggak ada. Nah, la Zaidun fiddar, la Umar fiddar, la terus. Ya tidak, satu persatu disebutkan yang mungkin ada di situ. Itu pada hakikatnya. Nah, sawa'un kana nafyul jinsil fa'itu ala sabili tansis au la ala sabili tansis. Ya sama saja, apakah nafil jins itu na'am dalam bentuk tansis seperti apa yang beramal dengan amalan inna. Amalannya apa? Berarti tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Itu jelas la nafiyah lil jins. Dan atau yang tidak secara tansis seperti apa? Yang beramal dengan amalan laisa di sini. Taib. Maka di sini ketika masuk pada isim ma'rifah diulang. Tayyib. Wa irabul mithalil akhir la nafiyah muhmalah zaidun mubtada qa'imun khabar. Al-wawu harfu adfin wa la athaniyah la zaidah li tawqidin nafi. Ketika mendapat yang seperti ini, la zaidun qa'imun wa la amrun. Naam la athaniyah la zaidah li tawqidin nafi. Lima dali annahu yumkin an yakul la zaitun qa'imun wa amrun. Ay la zaitun wa amrun. Ya maksudnya. Taim. Wa amr ma'tufun ala zaid. Walihada ghullatal mutanabbi fi qawlihi idzal judu lam yurzaq khalasan minal adha falhamdu maksuban walal malu baqiya. Al-mutanabbi disalahkan dalam kaitnya. Nah, idzal judu lam yurzaq khalasan minal adha. Al-jud al-ata wal karam al-adha arada bihil man wasammahu adha akhdan min qawli ta'ala qawlu ma'rufuna maghfiratun khairun min sadaqati yasba'uha adha, ay man, yaitu sadaqah setelahnya gangguan, setelahnya menyakiti berupa apa? Mengungkit-ungkit. Taib, berarti makna al-bait idha lam yatakhallasil jud minal imtinani lam yamqal malu wa lam yahsulil hamd. Naam, lam yamqal malu wa lam yahsulil hamd. Berarti dapatnya apa? Rugi saja ya, tidak. Bahkan di sisi Allah pun tidak dapat pahala. Ya, jika apa? Kebaikan pemberian itu tidak apa? Tidak bersih dari imtinan, dari mungkit-ungkit. Maka hartanya sudah hilang, hartanya tidak ada, juga tidak mendapatkan pujian. Karena dia ungkit-ungkit. Nah, ini bagus, ikhwan. Nam, idzal judu lam yurzaq khalasan minal adha. Falal hamdu maksuban walal malu baqiyah. Nam. Li'anal mal yadhabuhu, nam, yudhibuhu al-jud. Wal adha alladhi huwa al-man. Tayyib. Yuballitul hamd wal man bima yu'ti ghairu mahmudin wala ma'jur. Naam, khasara. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Naam. Taib. Wa syahid falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Baik. Itu syahidnya. Adapun idzal judu lam yurzaq khalasan minal adza idza dzarf lima yustaqbal minaz zaman. Naam. Mutadamminun makna syarat al-jud. Naibu fa'il li fi'il mahdhuf yufasiru ma ba'da. Naam. Wa taqdir idza lam yurzaqil jud. Lam wadih yurzak fi'lun mudhari' mughayyir shighara. Naibu fa'il dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu 'alal jud. Nam idza lam yurzak al-jud. Wal jumlah la mahalla laha min al-i'rab tafsiriyah. Nam khalasan maf'ulun tsani li yurzak. Nam maful awal apa? Wal maful awal huwa naibul fa'il, ya kan? Berarti apa? Judnya itu, ya tidak? Idza lam yurzaqil judu khalasan minal adha. Ini makna kalau dibalik seperti ini wadih. Tayyib. Falalhamdu maksuban fa waqi'ah fi jawabi idza. La nafiyah alhamd ismula wadih maksuban khabarlah wawa atifah la nafiyah amala laysa kal ula. Tayyib. Asyahid fihi lalhamdu maksuban walal malu baqiyah haythu umila la fil maudi'aini fil ma'rifah. Naam. Wahada khata'un indal musannifi wal mani'ina min dalik. Kenapa? Karena dipersyaratkan apa tadi? Tidak beramal kecuali pada ada nakirah. Faqad dzakarna al-khilafa fi dzalika baina Nuhah wa Ibnu Hisyam ittarabat kalimatuhu fi dzalik wa huwa fi ba'di kutubihi yajri 'ala madhhab Ibn Jinni wa Ibn Syajari. Apa mazhab mereka berdua? Bolehnya beramal pada ma'rifah. Fa yara anna maji'a ismali fa yara anna maji'a ismila ma'rifatan qalil la syadza kama fa'ala fi kitabihi syarh syudzur. Ini lebih mudah, ikhwan. Mazhab Ibnu Jinni dan Ibnu Syajjari di sini na'am lebih mudah. Dan Ibnu Hisyam sendiri apa? Muttarib dalam masalah ini. Nah, dalam syarah syudzur mengatakan itu tidak syadz, tidak menyelisih, tapi apa? Penggunaan qalil saja sedikit. Tayyib wa yajri fi ba'di kutubihi 'ala annahu ghalatun wa syadzun kama fa'ala fi qatri nada. Wa huwa fi tirabihi hadza tabi'un li tirabi kalimat Ibn Malik sahibi Alfiyah. Ya, Ibn Malik juga muttarib dalam masalah ini. Fi kutubihi 'ala wifqi ma dzakara Ibnu Aqil fi syarhihi 'ala al-Alfiyah. وافق ما ذكره الأشموني أيضا فإنه ما قال إن ابن مالك أجاز في شرح التسهيل القياس على مجيء اسم لا معرفة وحكم في كتابه شرح الكافية بشذوذه وتأول ما جاء عن العربي مما ظاهره ذلك. طيب، إذن المسألة khilafiyah baina nuhah wal khilaf baina nuhah sahal. Naam. Tayyib, naqul kama qala Ibnu Syajjari wa Ibnu Jinni. Naam, annahu qad warid i'malu la fil ma'rifah walakin qalil. Tayyib, wa qad sarrahtu bi syartainil akhirain wa naam, wa qad sarrahtu bi syartainil akhirain wa wakaltu ma'rifatal awwalin awalaini ilal qiyasi alama. Baik, jelas aku. Nah, maksudnya apa? Wakilkan pengetahuan tentang dua syarat yang awal, ya, qiyas atas ma. Li'anna ma aqwa min la wa lihadha ta'malu fi an-nasr. Wa qad ishtarattu fi ma alla yataqaddama khabaruha wa la yaqtarina bi illa. فأما اشتراط ألا يقترن الاسم بإن فلا حاجة إليه هنا لأن اسم لا لا يقترن بإن. نعم. Karena tidak mungkin ada kemungkinan nah pada apa isim la bergandengan dengan in, itu tidak pernah ada, sehingga tidak perlu dipersyaratkan. Sehingga kalau dipersyaratkan adalah sesuatu yang apa? Tahsilul hasil, sesuatu yang abad, sia-sia saja. Baik, jadi syarat yang mu'tabar pada hakikatnya apa? Tiga itu. Dua syarat seperti pada ma, satu syarat apa? Pengkhususan hanya pada syair saja. Kemudian syarat yang satunya lagi itu syarat aglabi. Yaitu beramalnya la ini pada apa? Pada nakirah saja. Cuma kalau kita perhatikan syair-syair yang datang, nah menunjukkan memang ini juga digunakan walaupun sedikit. Tabarakallahu fiikum nakta bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.